السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، والحمد لله semata-mata syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap malam Selasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam setiap amal kebaikan kita, termasuk di dalam kita bertalabul ilmi, dalam kita mempelajari agama Allah, menempuh jalan dari rumah menuju ke masjid ini ikhlas mata-mata mengharapkan rida Allah di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi sebab memperoleh keutamaan sebagai pelajaran hadis man sahaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari dengannya ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jemaah yang kami hormati dan dimuliakan, kita di hari-hari ini masih berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak pernah bosan kita saling mengingatkan di antara kita bahwa di hari-hari ini sepantas yang kita bersemangat di dalam memperbanyak amal saleh, di dalam kita mengerjakan berbagai macam jihad, karena tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih dicintai di sisi Allah daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر. إذا أدها لنبي يمر عمل صالح أدنيا إذ الذي بجنبه بجنس الله سبحانه وتعالى الذي فجر حال الجميع بل يوم صدق يأتيه سبور مطار بلان الهجر. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, barang jihad fi sabilillah, apakah tidak pula amalan jihad di jalan Allah? Yaitu apakah jihad tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawab Nabi, barang jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malih, kalau yakin mencari jadi syirik, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, dan tidaklah kembali sesuatu pun dari yang demikian itu. Nah, maka selain kesempatan ini masih ada, hendaknya kita bersemangat mengerjakan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan campur tangan ibadah yang luas itu segala alat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala meridainya, maka itu adalah ibadah. Maka kita bersungguh-sungguh bersemangat di dalam pengerjaan ibadah di hari ini, karena kalau sudah di momen yang sangat ya penuh utama ini sampai kita tidak bergerak hatinya, maka ya menunggu saat apa lagi kita akan bergerak hati untuk memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di hari-hari terakhir seperti ini, ya kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menurut seperti apalah kita akan kembali kepada Allah, Allah kepada Allah dan mohon banyak masalah. Kalau datangnya bulan Ramadan, untuk itu tentara sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara umum, sehingga mereka banyak dipersaksikan dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi terkait 10 hari pertama ini dalam Zulhijjah, ya masih banyak orang-orang yang belum mengetahui hal itu. Maka disinilah dituntut kita untuk turut serta menyebarkan, turut serta menyampaikan kepada orang-orang muslimin kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang selamat umat. Sampai dalam riwayat sahabat Jabir bin Abdullah dengan lafaz afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashr, seutama-utama hari di dunia ini dalam satu tahunnya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. Ya, sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita menyesal begitu telah terluput hari-hari tersebut, kita belum memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita belum memperbaiki diri, kita belum bertaubat, kita belum memperbanyak amal saleh pada diri. Dan kemudian nantinya, ya, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya, kita disunahkan untuk mengerjakan puasa ya tanggal 9 Dzulhijjah ya, hari Arafah kita disunahkan mengerjakan puasa yang mana keutamaannya sebagaimana dalam hadis kita Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa Arafah ini kepada Nabi yukafir usanata al-mawiyah wa al-mawiyah, menjadi pengukur dosa untuk satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Subhanallah, puasa cuma sehari, tetapi terutama yang terdapat padanya begitu besar, menjadi pengukur dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ya tentu kita sebagai seorang hamba, ya tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya jatuh dalam dosa, makanya juga sebuah kesempatan, sebuah amal soleh yang keutamaannya menjadi pengukur dosa. Puasa hari Arafah. Dan terkait amal soleh yang di situ menjadi pengukur dosa, ulama menerangkan itu khusus untuk dosa-dosa kecil, tidak untuk dosa-dosa besar. Kalau kabirah, ini kembali dulu dosa besar itu bukan kepada taubat, itu kepada taubat untuk terang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang berhenti dari dosa itu, kemudian dia menyesalinya dan bertekad kuat tidak akan mengulangi kembali dosa tersebut. Itu taubat. Jadi dosa besar untuk kepada taubat. Ada pun untuk dosa besar kecil, maka dengan seorang namanya amal saleh bisa menjadi pengukur dosa seperti tadi disebutkan ya puasa yaum Arafah menjadi pengukur dosa. Kita berusaha atas nama yang wajibiah mengukurkan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Baik, maka kemudian di tanggal 10-nya itu hari raya Idul Adha. Jadi kan hari raya di dalam Islam yaitu dua hari, ada Yaum Idul Fitr dan hari Idul Adha. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana kedua hari raya tersebut ada kesesuaiannya. Hari raya Idul Fitr berkesesuaian dengan berakhirnya bulan Ramadan. Di mana satu bulan penuh kaum muslimin berpuasa, satu bulan penuh kaum muslimin mereka mengerjakan qiyamul lail, sholat tarawih di masjid secara berjamaah, dan mereka pun memperbanyak amal saleh. Ya, mereka betul-betul sungguh-sungguh ya, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, maka kemudian Allah akan menyatakan di tanggal 1 Syawal sebagai hari raya. Setelah mereka ya bersusah-susah dan bercapek-capek di dalam ibadah lillah ta'ala, Allah akan menyiapkan datangnya hari raya sehingga mereka berlibur. Kemudian untuk Idul Adha juga sesuai kesesuaiannya, di mana ya diawali dengan 10 hari pertama tadi, di mana di situ adalah seutama-utama hari di dunia ini dalam satu tahunnya. Kaum muslimin bersungguh-sungguh beribadah, bersusah-susah dan bersampai-sampai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah karuniakan adanya hari Idul Adha yang mereka bergembira di hari tersebut. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat darinya, dengan yang demikian itu tidaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hidupkanlah barakallahu fikum. Maka kalau tanggal 9 datanglah tanggal 10. Tanggal 10 Idul Fitri yang merupakan hari Idul Adha. Perlu kita ketahui bahwa hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah adalah seutama-utama hari dalam satu tahunnya. Seutama-utama hari dalam satu tahunnya. Jadi apabila di 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut adalah hari 10 hari yang paling afdal, paling utama dalam satu tahunnya, maka dari 10 tersebut yang paling afdalnya adalah tanggal 10 ini. Tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga hendaknya ketika kita menyadari bahwa itu adalah hari yang terbaik dalam satu tahunnya, tentu di dalam hati kita ada pengagungan terhadap hari tersebut. Dapat apa? Pengambilan terhadap hari tersebut. Dari jawaban yu'adzim syair Allah fa'innaha bifadwal turun. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan hati. Yang demikian itu dari apa? Ketakwaan hati. Jadi, kadang seseorang menyangka antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu lebih utama mana? Idul Fitri, karena ada mudik di situ. Ya kan? Lebih apa, semarak di dalam menyambutnya, lebih bergembira. Ya. Kemudian sebenarnya apa tadi ada orang pulang kampung, bagaimana bisa temui dengan orang tuanya, kami bikin keluarga. Tapi yang demikian itu, ya bahkan dibolehkan seorang berhari raya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang lebih afdal dari itu semuanya adalah bahwa hari Idul Adha itu lebih afdal daripada hari Idul Fitri. Idul Adha itu lebih afdal dari Idul Fitri. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu al-ayyami 'inda Allah yawmun nahar, tsumma yawmun tahr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu 10 Dzulhijjah, dan kemudian yang mutlak yaitu ayyamul tasyriq. Nah, maka ketika nanti datang hari Idul Adha tanggal 10 itu, hendaknya tadi kita singgung ada pengampunan di hati kita. Karena itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun apa perlu mengampunkannya. Karena Allah mengampunkan hari tersebut, bahkan hari paling agung di sisi Allah, sehingga kita pun apa perlu mengampunkannya. Dan sampai dalam hati kita menganggap ya seperti hari-hari biasa. Pagi bangun, ya kemudian aktivitas, tidak. Itu adalah hari yang paling agung dalam satu tahunnya. Maka kita hafalkan hari itu dalam hati kita. Kemudian beberapa perkara yang disunnahkan di hari tersebut, di hari raya Idul Adha, kita akan baca amalan-amalan yang disunnahkan di hari Idul Adha, dari hari Idul Adha dan raya Idul Adha. Ada beberapa perkara yang disunnahkan di situ. Yang pertama, yusannu takbir fil khuruj li salatil Id ba'da salatish shubuh masyian, disunnahkan untuk bergegas keluar menuju salat Id di tempat penunaian salat Id segera setelah selesai salat subuh. Nah, jadi dengan dahulu salat para ulama pendahulu kita itu kalau sudah selesai salat subuh pulang ke rumah itu langsung segera persiapan untuk menuju ke tempat penunaian salat bergegas masyian dalam keadaan berjalan kaki. Nah, jadi kalau jaraknya itu terjangkau dengan jalan kaki, yang afdal itu dengan berjalan kaki. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-hindi masyian wa yarji'u masyian." Dahulu beliau keluar menuju salat ini dengan berjalan dan pulang juga dengan berjalan. Nah, jadi dengan apa berjalan kaki ini lebih afdal jika dengan apa terjangkau dengan jalan kaki. Kemudian sunnah berikutnya wa yusannu an yatajammala al-muslim wa yastajida wa yalbasa ahsana thiyab wa yatatayyaba. Disunnahkan untuk seorang muslim berhias. Jadi memakai pakaian yang paling bagus. Ya, dia mandi dan memakai pakaian yang bagus serta memakai minyak wangi. Terkait masalah mandi ini datang sebuah riwayat dari Nabi bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Ya, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mandi di hari Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke tempat penunaian sholat. Nah, tentunya apa yang dikerjakan di sholat Idul Fitri juga dikerjakan di sholat Idul Adha. Mandi. Terkait masalah memakai pakaian terbaik, pakaian terbagus juga datang riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yalbasu lil'id ajmala thiyabihi. Dahulu beliau radhiyallahu anhu memakai di hari Id pakaian yang terbagus, pakaian yang terindah yang ia miliki. Nah, jadi kita punya berapa baju, nanti kita pilih mana yang terbagus punya kita dari setelah dipakai di hari raya. Kemudian sunnah berikutnya adalah seorang menyelisihi jalan. Menyelisihi jalan artinya ketika berangkat dengan muham itu jalannya dia tempuh jalan yang berbeda. Ya, mukhalafatut thariq, menyelisihi jalan maksudnya fayadhhabu ila al-shiti min thariqin wa yarji'u min thariqin akhar. Dia berangkat menuju sholat Id lewat satu jalan dan dia pulang lewat jalan yang lain. Ini juga artinya kalau memungkinkan, ya kalau suatu tempat rumah itu jalannya cuma satu, sudah apa bagaimana nanti. Tapi kalau memang ada dua rute, bisa lewat sini, bisa lewat sana, nanti berangkat lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Ini berdasarkan riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma Idil khalaqa at-tariqa." Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hari Id, beliau memiliki jalan. Ya, makna memiliki jalan dari telah disinggung, yaitu apa? Berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Hikmahnya apa? Sebagai ulama dia berpendapat hikmahnya liyashhada lahu at-tariqan jami'an, agar dua jalan itu menjadi saksi untuknya semuanya. Jadi dua jalan tadi agar semuanya bisa menjadi saksi untuk kita nanti di hari kiamat. Ya, sehingga kita memperbanyak saksi ya dari bumi yang kita pijak tentang amal soleh yang kita kerjakan, bahwa kita berangkat di wajah yang ini, ulang di wajah yang ini, sehingga kita memperbanyak saksi tentang amal soleh yang kita kerjakan di hari yang paling akhbar tadi, di hari yang paling baik dalam satu tahun tadi. Ada pula yang berkata hikmahnya di ibhari syairatul Islam di Gina, untuk menampakkan syiar Islam di kedua-dua jalan tadi. Ya kan? Jika lebih menampakkan syiar Islam karena ketika berangkat lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Sehingga di dua tempat tadi semuanya bisa ya, kita menampakkan syiar Islam di mana kaum muslimin berbondong-bondong ketika berangkat di sana lewat jalan yang ini, juga ketika pulang lewat jalan yang salah sehingga nampak bagaimana syiar Islam di kedua-dua jalan tersebut. Kemudian sunnah berikutnya adalah membaca takbir dan mengulangkannya dari semenjak dia keluar menuju tempat sholat Id, kemudian juga ketika menunggu datangnya imam, itu memperbanyak takbir dan mengulangkan. Jadi Az-Zuhri rahimahullah beliau berkata, "Kana an-nasu yukabbiruna fil 'Idi hina yakhrujuna min manazilihim hatta yatul musalla وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر فكبروا فإذا كبر كبروا." Kata Az-Zuhri rahimahullah, dahulu manusia yaitu di masa salat mereka bertakbir di hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka sampai mereka ke tempat sholat Id. Jadi begitu keluar, itu saling membaca takbir dengan mengerasannya. Jadi bukan kemudian ngobrol tidak jelas begitu. Tidak, tapi apa? Berjalan menuju tempat sholat itu dengan membaca takbir dan mengeraskan sehingga mereka sampai di tempat sholat dan kemudian hingga keluar ke imam. Artinya menunggu datang imam itu juga dengan memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus begitu hingga apabila imam telah keluar, agar tubuh mereka pun diam. Ya, begitu imam datang, berhenti dari imam, bertakbir. Nanti ketika Pak Sa'idah kabbara, jika imam sudah bertakbir, itu mulai sholat, kabbaru jamaah itu ikut bertakbir, yaitu ikut pula membaca surat ini. Nah, jadi demikian. Ini juga termasuk sunnah yang sering terlalaikan, khusus ketika berangkat dari rumah, ya, justru mungkin ada yang diem saja, gitu, ada yang mungkin ngobrol, juga ketika menunggu. Ketika menunggu, yang takbiran cuma satu orang kok yang pengen mik, yang lain ngobrol. Nah ini, ya sepatah ya ini, apalagi tadi ya, nah tersebut itu di hari yang paling akbar. Hari yang paling utama, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, momentum yang sangat istimewa tersebut, kita jangan sampai lewatkan begitu saja. Isi dengan takbiran bahasa kita. Isi dengan takbiran. Kalau kita berbicara masalah takdir di sini, ya, sebenarnya di hari Idul Adha itu terkait takdir itu memang waktunya panjang, ya kan? Dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti berakhir hari-hari tasyrik, itu semuanya adalah hari-hari yang di situ kita disunnahkan memperbanyak takdir. Ya, dari semenjak tanggal 1 kemarin sudah sampai nanti selesai hari tasyrik, itu kita disunnahkan memperbanyak takdir. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi al-'amal fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna min at-taqdir wa at-tahdid wa at-tahdid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai di sisi Allah untuk beramal saleh padanya daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah padanya membaca takbir, tahlil dan tahmid. Itu tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Sehingga dicontohkan oleh para sahabat pun demikian. Ya, sebagai contoh diriwayatkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyam al-'ashr yukabbiran wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Dahulu sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua keluar menuju pasar di 10 pertama Dzulhijjah ini, keduanya bertakbir, maka manusia pun ikut bertakbir sebagaimana mereka keluar. Jadi membaca takbir di hari-hari tersebut sesuatu yang disenangi, sesuatu yang disunahkan. Maka kita jangan sampai terluput pula dari hal ini, dan mungkin di kondisi-kondisi kita diam daripada diam, rasai bisa kita dengan membaca takbir. Seorang menjaga toko, kok nggak ada pelanggan datang-datang, ya kan ini berhenti saja. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Seorang menjemput keluarganya, nunggu betul keluar, ini kan dia rumah baik. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Seorang berangkat berkendara menuju tempat kerjanya. Di jalan apa ya? Jadi badir, ya, baca takbir sambil mengucapkan kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dan seterusnya. Jadi berpikir, berpikir, walaupun itu baru kualitas kita pikir dengan lisan saja, belum masuk ke hati, baru dengan lisan saja, itu lebih afdal ketimbang diam. Ya kan, lebih afdal ketimbang apa? Diam. Bahkan seorang yang terbiasa berpikir walaupun dengan lisan saja, itu bisa memperoleh keutamaan dengan dia terbiasa pikir dengan lisan. Ketika datang ajakan untuk riba, ya kan, ajakan untuk mencaci maki, mengumpat dan sebagainya, karena lisan sudah terbiasa dengan pikir, ya tidak akan ikut-ikutan di dalam mengerjakan keharaman lisan berupa riba, mencela, maki, menghina dan seterusnya. Ya, biasa kan begitu. Nah, terkhusus, ya kalau hari-hari biasa saja, kita sudah diperintahkan untuk dalam memperbanyak pikir. Hari-hari biasa saja kita sudah disyariatkan memperbanyak pikir, disunahkan memperbanyak pikir, apalagi di hari-hari ini yang memang secara khusus tadi apa? Nabi sabdakan fa'atiru fi'inna minat takbiri wa tahdidi wa tahdidi. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut takbir, tahdid dan tahdid. Sehingga tentunya apa lebih ditekankan lagi di hari-hari ini untuk memperbanyak pikir dengan takbir, tahdid dan tahdid. Itu tadi ya, dari sejak tanggal 1 sampai nanti selesai ayam masyrif, kita disunnahkan memperbanyak takbir dan tahlil. Itu disebut dengan takbir mutlak. Ada takbir mutlak, itu takbiran yang dikaitkan dengan selesai sholat lima waktu. takbiran yang dikaitkan dengan sesuai sholat waktu, maka nanti disunatkannya adalah dari mulai setelah sholat subuh ya, hari Arafah, sampai nanti setelah selesai sholat asar tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Maka di setiap selesai sholat kita disunahkan dengan membaca takbir dari diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Cuman memang terjadi khilaf, ada yang berpendapat langsung setelah salam. Begitu salam, langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ada yang berpendapat istighfar. Lalu setelah itu baca takbir. Ada yang seperti itu punya takbir. Kalau melihat disunahkan memperbanyak takbir dengan takbir mukayyad tadi setelah selesai sholat waktu dan dimulai tak ada subuh dari Arafah sampai nanti tak ada asar tanggal 13 Zulhijjah, dan tidak ditentukan harus berapa bilangannya masing-masing sesuai dengan apa yang mudah bagi dia, tidak ditentukan harus jumlah berapa rakaat. Nah itu ya terkait takbir dan juga terkait apa tadi menunggu sholat id dengan membaca takbir. Kemudian nanti setelah selesai sholat, mari kita tersinggung kita dalam waktu paling afdal menyembelih kurban. Ya, jadi kemudian kurban waktunya 8, memang dari setelah itu sampai nanti hari terakhir dari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Tapi yang paling aktual adalah dikerjakan dengan hari 10 setelah selesai sholat kan. Nah, di sini perlu kita tambahkan beberapa adab terkait penyembelihan hewan kurban, dan juga sebenarnya ini juga berlaku umum untuk penyembelihan binatang. Ada adat yang harus kita perhatikan kalau terkait kemudian kalau telah tersebutkan jelas ya yang wajib mempersiapkan sholat sudah kita baca kemarin. Di sana ada adat yang lain yaitu hendaknya an yuhiddada bi usyafratahu, seorang yang menyembelih dan menajamkan pisaunya. Jadi kita harus bisa betul-betul memastikan sebelum menyembelih itu pisau sudah ditajamkan, sudah diasah. Dan sampai dicoba dulu kalau binatangnya kok ternyata tumpul, sudah diapak dulu. Nah, jadi diapak dulu di tempatnya, baru kemudian binatang. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang sempurna, mengantung segala perkara dan betul-betul mendatangkan khusnah, mendatangkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia tapi juga hewan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jadi berbuat apapun kita disyariatkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Jangan sampai sembrono dan akal-akalan di dalam mengerjakan. Apapun itu kita berbuat ihsan. Dan Rasul contohkan, fa'idha qataltum fa'ahsinul itna. Jika kalian membunuh, berbuat baiklah di dalam membunuh. Wa'idha dabahtum fa'ahsinul dirha. Jika kalian menyembelih, perdamus pula dengan menyembelih. Dengan apa caranya? Kata tadi, wa yuhijja ahadukum syafrataku wa yurish jami hataku. Dan salah satu dari kalian mengajarkan pisaunya. Kita jangkakan, dan misalnya dia menjadikan tenang binatang sembelihannya. Jadi di asal terlebih dahulu sudah betul-betul mempersiapkan ini sudah tajam. Waliyuh dari hata mudahnya dia pun menenangkan binatangnya. Di antara wujud menenangkan apa? Jangan sampai kita ngasih pisau di depannya. Baik kambing. Sambil dia rasa di tempatnya. Atau dia sembelih temannya di hadapannya. Lalu lagi kamu ini. Jadi namanya membuat binatangnya sembelih dua kali. belum disembelih dan mulia apa menjadi disembelih. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan secara khusus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda asy-syatr an tuhadda asy-syifah wa an tuwada 'ala al-bahaa'ik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pisau-pisau itu ditajamkan dan untuk ditutupi binatang-binatang lain. Artinya dijaga ditutupi agar ya tidak melihat ketika kita mengambil pisau, agar tidak melihat saat kita menyembelih temannya, ditutupi. Al-Tuwara, Amin Bahaib, ditutupi. Jadi kita jangan sampai, memperlihatkan. Makanya termasuk hayat makhluk, yukrahu habis sikin wal hayawat yubsilu. Maka kan dibenci mengapa pisau dalam kondisi hewan mulia. Nah, ini hati-hati yang harus kita perhatikan. Kalau pas kurban kayak gini kan banyak gitu. Mungkin kalau hari-hari biasa kan ngasaknya di sini memang ayamnya kita di sana. Nggak lihat, kambingnya di sana nggak lihat. Tapi kalau Idul Adha kan banyak kambing, banyak sapi. Kita harus yang kita punya perhatian ketika merasa ada tempat yang binatang tersebut tidak melihatnya. Juga ketika mengeksekusi penyembelihan jangan sampai temannya melihatnya. Itu bagian dari adab yang sesuai yang sudah telah disebutkan apa jika menyembelih perbaguslah di dalam penyembelih. Kemudian juga termasuk adab di dalam penyembelihan adalah yukrahu kasru umil hayawan au sanfuhu qabla suduqi ruhihi. Termasuk hal yang dimakruhkan pula dibenci memotong leher hewan atau memuliti hewan sebelum betul-betul dicabut ruhnya. Jadi kalau masih gerak-gerak itu kan berarti masih ada kehidupan. Sabar. Jangan tinggal itu. Itu kan. Dibuka kulitnya atau dipotong lehernya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, nah, tu'jilul anfus an tanhata. Jangan kalian segerakan ruh itu untuk hilang, tercabut gitu. Artinya dibawa pada makna yaitu tadi kalau setelah disembelih itu masih ada kehidupan, ditunggu dulu sampai betul-betul mati, jangan dipotong lehernya, ya palanya itu, dan kita jangan mulai di kulit itu, apa? Sampai betul-betul dia mati. Ya, beberapa beberapa adab mengenai penyembelihan dan sunnah sunnah ini. Nah, terakhir disunnahkan juga termasuk perkara yang disunnahkan adalah saling mengucapkan ya selamat di hari Idul Adha tadi dengan membaca doa satu yang lain dengan yang lainnya. Misalnya mengucapkan takut kepada Allah minna wa minhum, semoga Allah menerima ya darimu dan darimu amal saleh. Ma'a idhari masyash wal farah di wajhi man yalqahu, serta ini menampakkan wajah yang ceria dan gembira di hadapan saudaranya. Karena memang Allah idhari surur fil a'yad min syi'ar din. Kata Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan kegembiraan di hari raya termasuk syiar agama. Termasuk syiar agama. Jadi kalau sudah hari raya kita lupakan dulu kesedihan. Ya, utang itu masih menumpuk tadi dulu lah. Jangan ditinggal dulu. Kita fokus di hari raya. Kita wajah ceria, senyum, saling mendoakan di antara kita, saling mengucapkan selamat. Karena melihat menambahkan kegembiraan di hari raya termasuk syiar agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Tafadhal boleh mulanya. Semoga tidak ada. Iya, tanggap. Itu juga besar kita. Itu biasanya baik atau Kalau alam yang baik hati itu, tapi memang ulama menyebutkan kalau memang dia tidak bisa menyembelih sendiri, kan kalau yang alam alam menyembelih sendiri ya. Kalau dia mewakilkan kepada orang, itu memang ulama menyebutkan di tsunami bahwa dia yang berkurban itu perlu menyaksikan pilihan. Karena di dalam prosesi kurban itu kan sangat tersinggung, yang namanya kurban itu adalah apa? Disembelihnya hewan, dalam rangka kita melakukan sebuah susah. Jadi kita kalau tidak bisa menyembelih sendiri, kita perlu juga menyaksikan disembelihnya binatang tersebut. Ada pun ya, sampai kepada hadis tadi, kucuran darahnya, kewalahan, memang secara tadi kesunahan ulama menyebutkan kalau memang memungkinkan sunnah perlu menyaksikan penyembelihan hewan kurban juga. Demikian. Cukup ya? Oke. Maksudnya sekarang ini masih ya. Di akhirat pulang dulu ya? Atau sekarang di dunia? Masih lagi? Jadi itu memang juga tetap sering mendengarkan orang Arab, tetapi ketika kita membuka dari kitab-kitab ulama dan menyebutkan tentang fadilah-fadilah kurban dan sebagainya, kita perlu mendapati hadis tersebut yang disebutkan oleh mereka, termasuk yang sahih. Jadi orang Arab sejauh yang kita ketahui belum mendengar hadis yang seperti ini. Oke, mohon boleh. Kalau terkait dengan orang rasional itu boleh, tidak harus sama karena lepas itu kan beda dengan harga binatang. Nah, jadi kalau sangat jauh dengan rasional, saya bayarin kalian itu tidak apa. Jadi dia pun tersekat itu teman-temannya. Tapi kalau yang sapinya itu dan sapinya itu dia harus betul-betul tidak dimakan, tidak boleh ada perbedaan. Ini dia. Cukup ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan berkata, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.